والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, yaitu bab ke-57, babul wudu'i mimma massatin nar. Babul wudu'i mimma massatin nar, jadi judulnya bab berwudu disebabkan memakan benda atau makanan yang disentuh oleh api. Berwudu disebabkan memakan makanan yang disentuh oleh api, yakni membakar itu. Membakar dengan bara kan tidak disentuh, dibakar dengan panasnya. Terus sekarang apinya menyala, lidah apinya langsung dia membakar. Misalkan bakar sate, misalnya daging yang kita bakar, langsung dibakar oleh cilatan api itu. Nah, di sini bab di sini adalah seakan-akan dia adalah merupakan jika seorang yang berwudu lalu dia makan makanan yang dibakar langsung oleh api, maka harus dia berwudu. Tapi kalau misalkan bara, tidak ada yang apinya, ya tidak apa-apa. Nah, ini kita lihat hadis ini karena bab berikutnya adalah bab naskhul wudu'i mimma massatin nar. Itu bab penghapus atau dihapus berwudu, ya, dihilangkan hukum berwudu dari memakan makanan yang disentuh oleh api. Baik, kita dengar, kita lihat dalam hadis 787. Wa haddatsana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth qala haddatsani abi an jaddi قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن الهشام أن خارجة ابن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. Hadis yang pertama dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu bidhammil waw, ya, dengan dilomahkan wawunya, wudu itu adalah perbuatan wudu itu sendiri, bersuci. Tapi kalau dia bifathi waw, wadu artinya adalah air yang dipakai untuk berwudu, sama dengan tuhur adalah aktivitas berbuat itu bersuci. Tahur bifathah ta, dengan difathahkan ta-nya, itu adalah alat untuk bersuci. Baik. Jadi hadis ini Zaid bin Thabit mendengar dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda berwudu dari apa-apa yang disentuh oleh api. Maksudnya disebabkan oleh memakan makanan yang disentuh oleh api. Hadis 788, qala Ibnu Syihab, akhbarani Umar bin Abdul Aziz anna Abdullah bin Ibrahim ibn Qarir أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. Dari Abdullah bin Ibrahim bin Qarir, bahwasanya dia mendapatkan Abu Hurairah berwudu ala masjid, yakni berwudu di masjid. Ini menunjukkan bahwa boleh orang berwudu dalam masjid. Ya, tentu tidak boleh misalnya asal-asalkan dia bisa menjaga kebersihan, menjaga berserakannya air. Kalau dulu, kalau seandainya masjidnya di dalam berupa tanah, maka itu akan memudahkan airnya terserap. Tapi kalau sekarang karpet, akhirnya ya, atau keramik dan yang lainnya, selama dia tidak mengganggu, boleh berwudu dalam masjid. Ini adalah diambil dari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Qala inna ma atawaddahu min athwar aqit akaltuha. Bahwasanya ini aku berwudu disebabkan oleh potongan-potongan aqit. Aqit ini adalah susu yang dikeringkan. Tapi proses yang aswar ini potongan yang dijilat oleh api. Ya, mungkin dia bakar gitu ya. Akal tuh yang aku telah minum memakannya. Jadi karena dia memakan makanan yang disentuh oleh api, lalu dia berwudu di dalam sini. قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم karena aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول bersabda توضؤوا مما مست النار, berwuduklah kalian disebabkan makanan yang disentuh oleh api. Ini hadis juga menjelaskan kepada kita perintah Nabi untuk berwudu jika memakan makanan disentuh oleh api. Ini menunjukkan bahwa hal itu membatalkan wudu. Baik. 789, qala Ibnu Syihab, Ibnu Syihab yang mengatakan akhbarani Sa'id bin Khalid ابن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار وقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار. Ibnu Syihab dia mengatakan telah menceritakan kepada aku Sa'id bin Khalid bin Amr bin Uthman, dan aku memberitahukan kepadanya hadis ini bahwasanya dia bertanya kepada Awab bin Zubair tentang wudu disebabkan memakan makanan yang disentuh oleh api. Lalu Allah mengatakan, aku mendengar Aisyah istri Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berwudulah kalian dan disebabkan oleh makanan yang disentuh oleh api. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa makanan yang disentuh oleh api membatalkan wudu, sehingga harus berwudu kembali. Maksud dengan menyentuh disentuh oleh api tadi adalah dibakar langsung oleh jilatan api. Mungkin kalau kita punya bara, kita kita bakar di atas, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita tidak ada bara, seperti di kompor, kompor kan langsung dengan apinya, bunga apinya, jilatan apinya, atau lidah api. Baik, bab berikutnya adalah babu naskhil wudu'i mimma massatil nar. Bab ke-58, bab terhapusnya hukum berwudu disebabkan memakan makanan yang disentuh oleh api. Kebiasaan dari ulama, kalau seandainya dia mencantumkan hadis-hadis, lalu setelah itu dia cantumkan hadis yang berlawanan dengannya, maka ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang sebelumnya mansukh, dihapus. Maka hadis yang datang belakangan itulah yang berlaku. Itulah berlaku. Coba kita lihat, ya, seakan-akan bab ini menunjukkan bahwa hukum yang tadi kita baca beberapa hadis, ya, sudah dinasakh, yaitu sudah dihapus, bahwa tidak perlu lagi kita berwudu jika kita memakan makanan yang disentuh oleh api. Berarti terserah mau bakarannya seperti apa, tidak perlu lagi berwudu. Coba kita lihat hadisnya. Hadis 790. Wahdathan Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala hadathana Malik عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن شيئان بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging dari bau kambing. Tentu ini dibakar. Summa shalla wa lam yatawadda. Kemudian dia sholat dan tidak berwudu lagi. Biasanya bakaran itu, ya, boleh jadi bakarannya dengan bara, boleh jadi dengan api. Ya. Dan ketika kita membakar sate, misalnya, tidak menutup kemungkinan, ya, apinya menyala. Lalu dia membakar daging itu sendiri. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dagingnya, daging kambing ini, dan beliau tidak berwudu lagi. Di sini tidak dijelaskan tentang dalam hadis ini apakah kena oleh api atau dia dengan bara, tapi sepertinya dibiarkan begitu karena kita harus melihat kepada, ya, kultur pada saat itu, budayanya pada saat itu bagaimana, atau tabiatnya di dalam membakar, ya enggak pasti kena oleh api. Baik, hadis 761, wa haddatsana Zu'ayl bin Harb, wa haddatsana Yahya bin Sa'id, an Hisham bin Urwah akhbarani Wahb bin Kaisan, an Muhammad bin Amr bin Atha', an Ibn Abbas bin Haq, wa haddatsana Zu'ayl, an Ali bin Abdullah bin Abbas, an Ibn Abbas bin Haq, wa Muhammad, wa haddatsani Muhammad bin Ali, an Abi Ibn Abbas, أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عباس النبي صلى الله عليه وسلم memakan tulang yang di atas tulang itu ada daging yang sedikit. Jadi bukan tulang yang dimakannya, tapi dia pegang, ya. Dia makan daging yang ada di tulang, tapi tulang itu dagingnya sedikit. Namanya arqan. Au lahman, atau dikatakan juga adalah lahm atau daging. Thumma shalla wa lam yatawadda au lam yamassa ma'an. Kemudian Nabi SAW, salat dan tidak berwudu. Au lam yamassa ma'an, atau beliau tidak menyentuh air sama sekali. Ya berarti habis makan enggak cuci tangan juga. Ya. Karena disebutkan di sini tidak menyentuh air sama sekali. Baik, 762, wa haddatsana Muhammad bin Sabah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad qala haddatsana Zuhair an Ja'far ibn Amr bin Umayyah ad-Dhamri an abihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazzu min katifin ya'kuluhu minha thumma shalla wa lam yatawadda. Hadis yang ke 792 ini bahwasanya Amr bin Umayyah Ad-Dhamri dia mengatakan bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtazzu min katifin, ihtazzu min katif syatin fihi jawaz qat'a lahm bisikin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging kambing yang bagian baunya dengan memakai pisau. Ya, memakai pisau. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya memotong daging dengan pisau. Ya, mungkin kalau kita ya ketika kepalanya ya. Kalau orang Arab itu tidak seperti kita. Kadang kalau kambing itu ya satu kambing ya di atas talam. Ya, talamnya gede. Kambingnya, masya Allah. Masaannya sampai ke dalam-dalam. Lunak. Ya. Nah, boleh jadi dibutuhkan pisau. Jadi tidak dipotong-potong. Kita kan dicencang, gitu kan? Enggak. Ya, apalagi kalau kita lihat di antara saran ulama kalau akikah itu daging tulangnya nggak boleh dipatah-patahkan. Ya, kalau kita bukan dipatah-patahkan, dicencang-cencang. Ya. Nah, bagi mereka bikin apa namanya kambing itu, satu kambing itu masukin ke dalam drum. Ya, di bawahnya sudah ada api, tapi di dalam kayak dipanggang atau disinggang ya, kayak orang membuat bika anu di bawahnya api, di atasnya api, gitu ya. Tapi dia di dalam, sehingga betul-betul kayak di oven. Ya. Jadi mereka tidak pakai gulai-gulai kayak kita ya. Nah, itu kadang-kadang ya mereka butuh untuk di, ya paling-paling mungkin tangannya pasti dibuka bahunya gitu ya. Kalau enggak nanti kambingnya berdiri. Baik. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pisau. Wadalika tad'u ilaihi al-haja li salabati al-lahm aw kubri al-qat'ah. Hal itu diperlukan disebabkan mungkin boleh jadi kerasnya tulang atau besarnya potongan daging. Jadi enggak mungkin masuk ke dalam mulutnya gitu kan, harus dipotong. Qalu, sebagian ulama mengatakan wa yukrahu min ghairi haja. Ya. Kalau tidak perlu makruh hukumnya pakai pisau. Entar kena di mulutnya dia. Ya. Ya, jadi apa namanya? Kalau diperlukan kita untuk pakai pisau, ya, boleh. Tapi kalau barat kadang makannya ya, dengan pisau ya. Dan garpu pisau. Pisau pegang dengan tangan kanan, garpu pegang dengan tangan kiri. Secara etika lalu dimasukkan dagingnya dengan tangan kiri. Secara etika boleh atau tidak? Etika makan. Boleh ketika makan. Tapi akhlaknya makan tidak. Akhlaknya makan dengan tangan, bukan etikanya. Etika itu kan sesuatu yang disepakati. Tapi akhlak tidak, sesuatu yang disyariatkan. Ya, maka itu bedanya antara akhlak dan etika. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 763. وحدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث بن عن علي بن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يطرح. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memakan daging ya, baunya kambing ya, dengan memakai apa namanya, memakai pisau beliau makannya. Fadu'iya ila shalah, lalu dipanggil untuk salat. Ini maksudnya qomat. Nabi sedang makan. Fatah faqama, lalu Nabi berdiri. Wa tarah sikin, Nabi buang pisau yang ada di tangannya, dia buang. Wa shalla, lalu Nabi salat. Wa lam yatawadda, Nabi tidak berwudu. Ya, mungkin ilustrasinya atau gambarannya, jadi misalkan habis kayak kita makan sahur, buka puasa, ya, makan sahur, ya, pas atau buka puasa makan, ya, pas sudah di ujung makan, sudah ditinggalkan makannya langsung sholat. Imam Nawawi mengatakan fi hadza dalilun ala jawazin bal istihbab istidla'i al-a'imma ila salat. Idza hadra waqtuha. Di dalam hadis ini dalil bolehnya atau malah dianjurkan untuk dipanggil imam-imam, untuk dipanggil imam ila shalah, ke salat. Nabi di sini ada dua imam nih. Imam boleh jadi imam imam masjid, imam salat, imam yaitu imam pemimpin. Idza hadara waqtuha, apabila datang waktunya. Baik. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa berwudu disebabkan oleh makanan yang disentuh oleh api tidaklah wajib. Berbeda dengan hadis sebelumnya menunjukkan wajib karena perintah lagi. Nah, ini datang berita dari Nabi SAW bahwasanya beliau makan kemudian dipanggil untuk sholat, beliau tinggalkan pisau, beliau sholat dan tidak berwudu lagi. Baik, kemudian hadis berikutnya hadis 794, ini cuma sanadnya berulang. Hadis 795. Qala Amr wa haddatsani Bukair ibn al-Ashaj an Quraib mawla ibn Abbas an Maymunata zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala 'indaha katifan thumma shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Ibn Abbas Quraib bekas budaknya Ibn Abbas, dia meriwayatkan dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging kambing bagian bahunya di rumahnya Maimunah atau di samping Maimunah. Suma sholat, kemudian dia sholat, walam ya tawadhu, dia tidak berwudu. Kemudian hadis 796 sanadnya berulang. 797 qala Amr وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاه ثم صلى ولم يتوضأ. أبي رافع mengatakan aku persaksikan. Yani dia menyampaikan dan dia bersaksi katanya, sungguh aku membakarkan untuk Rasulullah. Ashwi itu membakar, kayak membakar sate. Ya. Batna syah, perutnya kambing. Dijelaskan bahwa salah maksud perutnya adalah al-kabid, hati, wa ma ma'a min hashwiha, dan apapun yang bersama hati yang ada bagian di dalam, berarti jarwannya lah, ya, bagian-bagian yang di dalamnya. Takdir ashwi batna syah, yakni membakar perut kambing bagi bagi Umar Sumir adalah jarwannya, bagian dari dalam. Lalu Nabi makannya, disebutkan di sini, "Tsumma shalla wa lam yatawadda." Dibakar, kemudian itu dimakan oleh Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak berwudu. Hadis 798, hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Layth an Uqayl an Az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam shariba labana thumma da'a bima'i fatamadda wa qala inna lahu dasaman. Dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu. Lalu setelah minum susu, ya, beliau berkumur-kumur. Lalu Nabi mengatakan, innalahu dasaman, bahwa susu itu punya lemak. Lemak, ya. Fihi istihbabul maqmadhah min syurbil laban. Di dalam hadis ini, anjuran kita untuk berkumur-kumur setelah minum susu. Jadi kalau misalkan minum susu sebelum tidur, misalkan siapapun anak kita, suruh dia kumur-kumur lagi untuk membersihkan bekas-bekas susu yang tersisa di mulutnya, dia kumur-kumur karena di situ ada lemak-lemak. Qala ulama, ulama mengatakan, "Kadzalika ghairu min al-ma'kul wal mashrub." Begitu juga dengan yang lainnya, baik yang dimakan maupun yang diminum, baik yang dimakan maupun yang diminum, tustahabbu lahul madmadh, dianjurkan untuk berkumur-kumur atau berkumur-kumur, karena nggak mungkin nanti sisa makanannya, ya, entar di waktu sholat makan sisa yang ada di mulut. Ini ya disebutkan sini wali anda tabqa minhu baqaya fayabtali'a yabtali'uha fi hali salat. Lalu dia telan di waktu sholat, sementara waktu sholat nggak boleh lagi makan. Maka oleh karena itu setelah dia makan, lalu dia kumur-kumur membersihkan mulutnya dari sisa-sisa makan. Walitanqati'a luzujatuhu wa dasamuhu wa tatahharu fi aw tarfa'uhu. Agar ya, ini sisa-sisa makanan atau minyak-minyaknya, ya, lengketan dari makanan itu terputus, hilang, mulutnya bersih. Ikhtalafa ulama fi istihbab al-ghusl al-yad qabla ath-thaami wa ba'dahu. Terjadi perbedaan pada ulama di dalam anjuran mencuci tangan sebelum makan dan setelahnya. Wal azhar istihbabuhu, yang zahir nampak, ya, seperti yang nampak itu dianjurkan untuk membasuh tangan sebelum makan dan setelah makan. Awalan, ya, wal azhar istihbabuhu awalan, maksudnya dianjurkan. Illa yataqan nadhafatan yad min an-najasah wal masakh. kecuali seseorang yakin dengan kebersihan tangannya, baik dari najis maupun dari kotoran. Ya, baru dia cuci tangan. Karena ada yang lain lalu makan, apakah perlu juga dia mencuci tangannya lagi? Jawabannya, kalau dia yakin tangannya bersih, ya, dia bilang tangan kan dijinjing, ya, maka boleh. Tapi kalau seandainya tangannya tadi menyentuh-nyentuh yang lain, ya, dari sisi kebersihan, dari sisi kesehatan, wal istihbabu ba'da al-faragh illa an la yabqa 'ala yadi athar ta'am. Dianjurkan mencuci sebelum makan dan setelah makan, ya, kecuali kalau seandainya tidak ada yang tersisa di tangannya bekas makan. Misalkan kalau makan nasi lah, ya, tersisuan ya, mungkin. Tapi kalau dia makan kurma, makan roti, kan makan juga dong, ya, dengan memegang sunnahnya, misalkan makan dengan tiga jari itu, ya, ketika makannya itu adalah makan yang kering seperti kurma, roti, ya, dengan tiga jari. Tapi kalau makan tiga jari, makan nasi dengan tiga jari ini enggak ada, ya. Tapi Syalbani mengatakan yang mendekat kepada makan nasi dengan apa tiga jari itu apabila dia makan dengan sendok, ya, megang dia, ya. Tapi katanya kalau makan sendok itu yang lebih pas tuh diginiin pula. Baik, jadi sunahnya begini, ya. Baik, jadi kalau seandainya tangannya tidak ada sisa makanan, ya, tidak apa-apa. Biangkana ya bisa seperti makan itu kering. Walau yamassahu biha, dan dia tidak menyentuhnya. Ya, kurma kering dengan kurma yang agak lembek itu berbeda. Kurma yang lembek ya pasti nyisa. Pasti kalau enggak kita cuci juga, kita merasa risih juga kan, lengket-lengket. Qala Malik rahimahullah taala, Imam Malik dia mengatakan, la yustahabbu ghusl al-yad lit-ta'ami illa an yakuna 'ala al-yad awwalan qadar wa yabqa 'alayha ba'da al-faragh ra'iha. Wallahu a'lam. Tidak dianjurkan mencuci tangan untuk makan kecuali kalau seandainya di tangan itu ada kotoran, ada kotor tangannya, dan tersisa di atas makan, di atas tangan itu setelah makan bau, makan terasi misalnya, ikan asin itu bau nisa, atau makan durian, ya, kadang-kadang malah menemanian kawan, ya, tangan tidak dicuci, ya, sampai kawan, nah, ini nggak boleh, ya, harus kita cuci tangan kita. Baik, subhanallah, ada hikmahnya juga nih. Kalau misalkan kita lihat, dianjurkan kita makan itu kan adalah menjilat, ya. Banyak orang karena tidak tahu sunnah merasa jijik orang menjilat tangannya setelah makan. Tapi subhanallah, kenapa tidak jijik melihat orang menjilat tangannya setelah makan durian? Pasti kita melihat dia makan durian, tangannya dijilat sampai bersih, biasa-biasa aja. Tapi kenapa setelah makan biasa, dia jijik melihat? Nah, ini kalau berarti tidak mengikuti apa namanya sunnah. Kalau dia mengikuti sunnah, ya, dia mau setelah makan durian, setelah makan nasi, ya, dianjurkan bagi dia untuk menjilatkan jari-jemarinya. Tidak dikembalikan kepada perasaan. Kalau perasaan kan kayak tadi, karena tidak terbiasanya orang menjilat jarinya setelah makan, dianggap jijik. Tapi karena biasa setelah makan durian menjilat tangan, dianggap sudah biasa. Tapi kalau tidak sandarkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai masalah. Baik, kita lanjutkan hadis yang tersisa. Hadis 799 itu pengulangan sanad. Kemudian hadis 800 wahdathani Ali bin Hujr qala hadathana Isma'il bin Ja'far qala hadathana Muhammad bin Amr bin Halhala an Muhammad bin Amr bin Atha an Ibn Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a thalath alayhi thiyabahu thumma kharaja ila shalah فأوتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. Dari Ibn Abbas, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a alaihi thiyabahu, dia kumpulkan bajunya. Ini boleh jadi kalau dia pakai rida, dia pegang. Ya. Kemudian dia pergi ke masjid, pergi sholat. Lantas ada orang yang memberi hadiah kepadanya. Hadiah itu berupa roti dan daging. Jadi biasa daging, roti itu makan dengan daging. Ya. Kalau sandwich kan dimasukkan ke dalam. Ini. Jadi daging itu dimakan dengan roti. Fa'akala thalatha luqamin, dia makan tiga potongan. Tsumma shala bin nas, lalu beliau mengimami manusia. Wa ma massa ma'an, Nabi tidak menyentuh air. Artinya setelah beliau makan, beliau tidak mencuci tangan. Jadi berarti dagingnya kering, ya, kemudian rotinya kering. Atau boleh jadi dia dagingnya itu dengan roti dia bungkus daging tadi masukkan ke perutnya. Tapi terakhir hadis 801 hadatsana Abu Qurayb hadatsana Abu Musa An-Nuri Ibn Kathir قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس عمرو بن عطاء محمد بن عمرو بن عطاء لمن تكون أكو برسمة بن عباس وساق الحديث بمعنى الحديث من حل حجة حل حجة حل حلا لأنه دي سبول كان حديث سبطي حديث ابن حل حلا وفيه لذا الحديث أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya Ibnu Abbas SAW menyaksikan hal itu dari Nabi. Wa qala salla wa lam yaqul bin nas. Lalu Nabi salat tapi tidak disebutkannya bin nas. Salla berarti dia salat sendirian mungkin, salat sunnah. Salla ma'an nas berarti dia menjadi makmum. Salat bersama imam. Salla bin nas berarti dia mengimami manusia. Ya. Di sini Imam Nawawi mengatakan hadza fihi faedatun latifah. Di sini ada faedah catatan yang bagus. Wa dzalika anna riwayatul ula fiha an Ibn Abbas anna Rasulullah jama'a thiyaba. Wa laysa fiha an Ibn Abbas ra'a hadhihi al-qadhiyah. Pada riwayat yang pertama, Ibnu Abbas dia mengatakan Nabi mengumpulkan pakaiannya, yakni memegang pakaiannya. Dia tidak sebutkan dalam riwayat itu bahwa Ibnu Abbas melihatnya. Fahtamil annahu ra'ahu wa yahtamil annahu sami'ahu min ghairi, kemungkinan dia lihat langsung, kemungkinan dia dengar dari orang lain. Wa la taqdir annahu an yakuna sam'uha min ghairi yakun Musa sahabi. Kalau seandainya itu adalah dia dengar dari sahabat yang lain, berarti itu namanya mursal sahabi, yaitu kisah diceritakan oleh seorang sahabat tentang Nabi yang dia lihat langsung, namun yang meriwayatkannya sahabat lain yang mendengar dari sahabat tersebut. Namun sahabat yang menceritakan tidak disebutkan di dalam periwayatan. Nah, Muslim. Jadi ada apa namanya tadi? Ada yang terputus dari sahabat yang tidak disebutkan. Ini namanya mursal sahabi. Ini sahabat yang meriwayatkan langsung kepada Nabi, namun dia sebenarnya tidak langsung melihat, mendengar dari Nabi atau melihat kejadian. Mursal sahabi sepakat ulama bahwasanya dia diterima. Kenapa? Karena para sahabat semuanya adalah ulul, terpercaya. Sehingga kalau seandainya tabi'in meriwayatkan, misalkan aku mendengar dari seorang yang telah menemani Nabi, atau saya mendengar dari seorang sahabat Nabi, dia tidak sebutkan nama sahabat itu, tapi dia pastikan bahwa yang dia dengar ini dari sahabat Nabi, maka itu juga dinamakan dengan majhul, tidak diketahui. Tapi yang tidak diketahui itu adalah sahabat, sehingga tetap hadisnya diterima. Karena ketidaktahuan jadi dirinya sahabat tidak mengurangi nilai hadis, karena sahabat itu terpercaya. Wallahu ta'ala alam. Jadi hadis yang bagian yang pertama tadi adalah bahwa diperintahkan untuk berwudu setelah memakan makanan yang disentuh oleh api. Kemudian datang lagi riwayat-riwayat yang kita baca tadi, maka menunjukkan mayoritas ulama mulai dari salaf terdahulu, awal khalaf atau belakangan, mereka berpendapat bahwa tidaklah batal wudu disebabkan memakan makanan yang disentuh oleh api. Tidak batal wudu. Hal ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya para sahabat. Namun ada sebagian yang berpendapat dari tabi'in bahwa tetap dia memakai hadis yang pertama. Namun kalau kita lihat dari perbuatan Imam Muslim, bahwa yang pertama dia cantumkan hadis amanatul ilmiyah, dia cantumkan hadisnya. Lalu dicantumkan hadis berikutnya menunjukkan bahwa hadis berikutnya adalah membatalkan hadis sebelumnya. Ada sebagian orang mengatakan ada yang berpendapat makna dari berwudu dari apa yang disentuh oleh api. Maksudnya yang pertama hadisnya mansukh. Ini hadisnya terhapus. Yang kedua mengatakan kalau seandainya dia tidak terhapus atau tidak gugur, maka makna berwudu itu adalah membersihkan mulut dan tangan. Membersihkan mulut dengan tangan. Semua ajmal ulama pada dalika ala annahu la yajibul wudu bi akli ma massat an-nar. Kemudian sepakat ulama setelah itu sepakat ulama bahwa tidak wajib berwudu disebabkan memakan apa yang disentuh oleh api. Ya. Jadi kalau misalkan kita lama wudu makan sate waktu membakarnya dijilat oleh apinya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, ya. Khasiatnya, oh khasiatnya banyak pak. Kita tidak tahu di mana berkah. Itu diantaranya. Mungkin boleh jadi di situ berkah. Keberkahan. Kita makan nih banyak, tapi nggak ada berkahnya ya. Ada. Tapi makan sedikit ada berkahnya. Nah, di situ. Ya, apalagi kalau seandainya dalam sebuah riwayat dikatakan ya sampai engkau menjilatnya atau dijilat. Menjilat berarti kita yang menjilatnya, kalau dijilat istri yang menjilat. Ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.